berisi tanpa berkawan. Tak akan ada yang kusi, ku terus berjalan. Oh, terbelenggu di dalam ruang dan waktu, telusuri jalan yang merintangnya. Thank you.